بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Hadirin jamaah masjid, masjid apa? Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, streaming, Facebook ataupun YouTube, di mana saja Anda berada. Pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio RIS di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV Padang. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini menjelang siang sedikit agak telat 34 menit kita masih tetap berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang golongan manusia yang didoakan keburukan atau dilaknat oleh para malaikat. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan malaikat melaknat manusia-manusia tertentu seperti orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 161 Allah berfirman, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan oleh seluruh manusia. Juga Al-Quran surah Ali Imran 86-87 Allah berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayinat wallahu la yahdil qawma zalimin ulaika jazauhum anna alaihim laknatullah wal malaikati wal nasi ajmain. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mereka bersaksi bahwa Rasul itu benar dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Balasan bagi mereka adalah laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. Ayat-ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak. Intinya orang-orang kafir dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh seluruh manusia. Tapi selain orang kafir, ada kaum muslimin yang juga dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya, karena amalan buruk yang mereka lakukan. Kadang amalan buruk ini tidak dianggap sebagai keburukan yang besar, padahal besar makanya dilaknat. Kadang dianggap baik oleh pelakunya. Berbeda dengan dosa dan maksiat, pelakunya menganggap buruk terhadap dosa yang dilakukan. Coba tanya kepada para maling, para pencopet, pezina, pemabuk, penjudi. Mereka tahu itu buruk dan malu untuk diketahui orang. Nah, ini mah perbuatannya buruk tapi dianggap baik oleh pelakunya. Akibatnya dilaknat oleh para malaikat. sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Dan ini orang Miss Muslim loh, dan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini. Apa saja amalan yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah dan para malaikat? Pertama adalah kebid'ahan. Di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam salah satu hadis yang panjang dan sanad hadis ini sahih. Kesayangan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir ketika menerangkan tahqiq terhadap musnad Imam Ahmad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan aw muhditsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang mengada-adakan satu perbuatan baru dalam agama ini disebutnya hadas. Au awa muhdisan au muhdasan, atau membantu disebutnya dengan sebutan awa, tapi beda maknanya dengan nasoro atau sa'ada. Awa ini memiliki makna yang lebih luas. Kita tidak terjemahkan dulu ya, awa saja dulu. Siapa orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama atau melakukan awa terhadap muhdisan atau muhdasan. Para ulama membaca muhdas ini dengan dua jenis bacaan, ada muhdas, ada muhdis. Kalau muhdis pelakunya, kalau muhdas amalannya. Muhdas itu perkara-perkara baru dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalau muhdis pelakunya, kalau muhdas perbuatannya. Siapa orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama atau awa terhadap orang yang mengada-adakan perbuatan baru dalam agama. Awa ini mencakup membantu, menolong, atau bahkan ridho. Tidak membantu, tidak menolong, tapi senang dengan diadakannya perbuatan tersebut. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka bagi orang itu akan peroleh laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau ketika menjelaskan hadis ini, mengutip pendapat ulama lain, di antaranya juga Imam Ibnu Athir menyatakan, al hadas al amrul munkarul ladzi laisa bi mu'tadin wala ma'rufin fi sunnah, wal muhdis ma yurwa bi kasrid dal wa fathiha 'alal fa'il wal maf'ul. Fa ma'nal kasr man nasara janiyan aw awa aw ajarahu man khasamahu wa hala bainahu wa baina ayqtasamin wal fath wal amrul mubtada nafsuhu. Al hadas tadi maknanya perkara-perkara mungkar yang tidak dikenal dalam sunnah. Dan muhdis atau muhdas bisa dengan kasrah, bisa dengan fathah, bisa muhdis, bisa muhdas. Kalau muhdis fa'il, kalau muhdas maf'ulun bih. Muhdis artinya pelaku, muhdas itu artinya perbuatannya. Makna orang yang mengawa terhadap muhdis atau muhdas artinya orang yang menolong perbuatan kriminal atau melindunginya, atau menolong membantu perbuatan bid'ah. Itu kata Imam Ibnu Athir. Lalu beliau menyatakan, wa yakunu ma'nal iwa fihi ar-ridha was-sabr 'alaihi. Dan makna awa mencakup ridho dan sabar terhadap perbuatan yang tadi, perbuatan buruk tadi. Fa innahu man radiya bil bid'ah aw aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaihi faqad awa. Siapa orang yang ridho terhadap perbuatan bid'ah atau mendukung, membela pelakunya dan tidak mengingkarinya, berarti dia telah melakukan awa terhadap orang itu. Dan terkena dengan hadis, siapa yang mengada-adakan perbuatan baru dalam agama atau awa terhadap orang yang melakukannya. Awa itu membantu, menolong, atau tidak membantu, tidak menolong, tapi ridho, senang dengan perbuatan itu dan tidak mengingkarinya, orang itu dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Itu dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tapi ada kekhususan secara spesial. Bila perkara baru dalam agama tadi itu dilakukannya di Madinah, di kota Madinah, kota tempat tumbuh dan berkembangnya Islam di sana, maka dosanya jauh lebih besar. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu haramun min kada ila kada, la yuqta'u syajaruha wa la yuhdathu fiha hadath, man ahdatha fiha hadathan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain. Madinah itu haram dari mulai batas ini sampai batas itu. Ada batasnya, batas gerbang kota Madinah. Tidak boleh dicabuti pohon-pohon yang ada di dalamnya dan tidak boleh diada-adakan kebidahan di dalamnya. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama di dalamnya, dia akan berlaknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Hadis yang seperti ini banyak, tidak satu, dengan lafaz yang berbeda maknanya sama, dan ada tambahan lafaz dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menyatakan, la yuqbalu minhu yawmal qiyamah adlun wala sarfun. Orang itu tidak akan diterima darinya adal atau sarf. Apa makna adl atau sharaf? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Al-adl al-qurbah wa qila al-faridah wa sharaf at-taubah wa qila an-nafilah. Yang dimaksud tidak diterima adl atau sharaf, adl itu maknanya adalah qurbah. Qurbah itu upaya pendekatan diri kepada Allah yang wajib. Adapun sharaf maknanya nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Menurut Imam Ibnu Athir, taubat artinya ibadah fardu dia, ibadah sunnah dia, taubat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, kenapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di Madinah itu lebih besar dosanya? Beliau menjelaskan, fal ihdats alladhi ta'lanul malaikatu fa'ilaha wa nasiraha wallahu a'lam huwal ibtida' fid din. Wa ka'anna al-madinata lamma kanat muntaliqul islam wa mahwa afidatil mu'minin wa ma razil iman saral amalu fihi kasunnah Fa inna man ra'a amala ahli al-Madinah dhannahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu al-ibtida'u fiha a'dham min al-ibtida' fi ghairiha min al-bid'ah. Mengada-adakan perkara baru di Madinah yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia, maknanya adalah wallahu alam, kebid'ahan dalam agama. Karena Madinah itu tempat tumbuh berkembangnya Islam, tempat berurat akarnya iman dalam hati orang-orang mukmin. Bayangkan penduduk Madinah zaman baheula, di sana ada Nabi dan para sahabat dengan kualitas iman terbaik, dengan status manusia terhebat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang satu generasi dengan aku. Allah pun berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian itu adalah manusia ketika ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Nah, bayangkan manusia sehebat itu pasti akan melahirkan amalan-amalan yang pasti sesuai Quran Sunnah dengan kualitas yang tak perlu diragukan. Maka apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah dianggap bagian dari ajaran Islam, bagian dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pas ada orang asing masuk ke kota Madinah, cukup hanya dengan melihat amalan penduduk Madinah, oh inilah Islam, inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah manifestasi nyata dari Quran dan sunnah. Itu pasti begitu. Karena apa? Karena penduduk Madinah saat itu adalah penduduk Madinah yang terdidik dalam bimbingan wahyu. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengada-adakan kebidahan di kota Madinah, dilihat oleh orang asing, oh inilah sunnah. Yang bidah dianggap sunnah. Karena, hanya karena dilakukan oleh penduduk Madinah dan di kota Madinah, maka dosanya jauh lebih besar daripada kebidahan yang dilakukan di tempat lainnya. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau ulamanya kota Madinah. Beliau ngajar di mana? Di Masjid Nabawi. Salah satu yang menjadi dalil yang beliau pegang adalah amalan penduduk kota Madinah di zaman itu. Karena dari zaman Nabi kepada zaman Imam Malik tidak begitu jauh-jauh amat, hanya puluhan, 100 tahun lebih. Jadi kebiasaan penduduk kota Madinah merupakan warisan dari kebiasaan para sahabat, dan para sahabat pasti mengamalkan Quran Sunnah. Apa yang dilakukan dan dibiasakan oleh penduduk Madinah saat itu dijadikan dalil. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah lebih besar dosanya. Berkata Imam Ibnu Athir, kata beliau, ya, ketika menerangkan hadis ini, amalan orang Madinah dianggap sunnah oleh orang lain. Makanya ketika orang itu mengamalkan amalan bid'ah di kota Madinah, dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Berkata Imam Ibn Athir, lakinnahu fil madinati a'zam wa ashna wa sahibuha ma'radun lil wa'id syahid alladhi dhukira fil hadithil mutaqaddim. Tapi kebidahan yang dilakukan di kota Madinah lebih besar, lebih buruk, pelakunya terancam dengan ancaman keras yang diterangkan dalam hadis ini, dapat laknat dari Allah, dapat laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Inilah yang kita prihatinkan para jamaah haji, para jamaah umroh yang ke Madinah ini melakukan jurus haji mumpung di Madinah nih. Mumpung di Masjid Nabawi, semua ibadah dilakukan, walaupun di waktu yang terlarang. Tahu gak kapan salah satu waktu terlarang untuk sholat? Sholat sunnah. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, terlarang, tidak boleh, haram. Tapi orang habis sholat subuh, kalau umpamanya berangkat ke masjid jam 2, itu mungkin masih dapat tempat di raudhah ya. Sudah jam 2:30, jam 3 gak dapat tuh. Sudah penuh berjejal, pas sesedek gitu ya. Nah, orang yang terlambat datang ke sana jam 3, mau ke raudhah sudah penuh, ah nunggu. Makanya kalau mau dapat tempat di raudhah, di sana pahalanya dilipat gandakan, doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla, jam 2 datang. Mungkin masih dapat. Tapi tantangannya apa? Tantangannya menahan rasa kantuk yang amat sangat. Kalau dia ahli ilmu, ahli ibadah, enak nikmat. Jam 2 sholat, ya sholat tahajud, bisa tuh sampai jam 5, 3 jam. Hafalannya banyak umpamanya ya. Fisiknya masih kuat. Jadi tahajud 3 jam bisa orang sebenarnya terasa nikmat, enak dan tidak merasa jemu ataupun ngantuk. Tapi bagi orang yang kurang iman, kurang ilmu, kurang hafalan, tahajud 11 rakaat itu paling-paling setengah jam beres atau maksimal 1 jam. 2 jam, atau jam 2 sampai jam 3. Jam 3 beres, ngapain lagi? Baca Quran, berdoa, berzikir, ngantuk luar biasa. Banyak yang tibra dan ngorok di raudhah. Pas bangun dia harus wudu kan, batal wudunya. Karena apa? Karena sudah terlelap tidurnya. Keluar lagi, resikonya enggak bisa masuk lagi ke sana. Jangankan ke raudhah tuh. Ke masjid aja belum tentu dapat. Kalau umpamanya menjelang azan subuh keluar untuk berwudu, enggak bisa masuk lagi tuh, ya. Nah, orang yang enggak kebagian ngintip. Begitu selesai sholat subuh, orang di raudhah bubar. Ini yang belum kebagian raudhah, rebut ke raudhah lalu sholat sunat ba'da subuh. Mereka bilang sholat di sini dilipat gandakan. Betul. Berdoa di sini dilipat gandakan. Betul. Tapi sholat yang disyariatkan. Sekali berbuat dosa baik maksiat atau bid'ah di dalam kota Madinah di Masjid Nabawi, dosanya juga berlipat 1000 kali lipat. Makanya di sana ada tuh yang melarang, termasuk askarnya. Jangan sholat, jangan sholat. Ini haram, waktu haram untuk sholat. Nanti setelah matahari terbit, baru boleh sholat lagi. Sekarang nggak boleh. Kekehwe gitunya. Mumpung di Madinah terkena dengan hadis. Fa'alaihi laknatullah wal malaikah wal nasi ajmain. Ya. Inilah golongan pertama yang akan dilaknat oleh malaikat, yaitu pelaku kebidahan. Ini orang kafir bukan? Bukan, orang muslim. Orang kafir enggak akan melakukan bidah. Dan enggak ibadahnya. Kedua. Golongan kedua, semoga kita pun tidak termasuk golongan ini sekalipun dengan nada bercanda. Terlebih ingin agar menjadi bahan membuat orang tertawa. Bisa berlipat itu dosanya ya. Dan yang melakukan ini pasti aktivis muslim, aktivis dakwah ini ya. Apakah golongan yang kedua ini yang juga dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya? Mereka adalah orang yang mencela para sahabat Nabi, apalagi mencela Ahlul Bait, para istri Nabi, mencela para sahabatnya saja itu sudah mengundang laknat dengan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang tidak layak, dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Allah dan Rasulnya memuji para sahabat dengan pujian yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia lain selain kepada para nabi dan para sahabat. Nabi juga begitu, memberikan mereka julukan-julukan yang santun, yang layak, yang pantas. Di antaranya, coba lihat surah Al-Fath ayat yang terakhir, yang ke-29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang menyertainya, siapa tuh? Para sahabat. Allah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir, tapi saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Saling mencintai, saling menyayangi dengan sesama sahabat. Itu aspek apanya? Aspek lahiriahnya. Engkau lihat mereka itu ruku dan sujud. Ini lahiriah apa batinnya? Lahiriah, ruku dan sujud. Terlihat apa tidak? Terlihat. Dan Allah mengungkapkan ruku sujudnya kualitas dan kuantitas. Makanya diungkapkan rukka'an sujjada. Allah tidak menyebut tarahum raki'ina sajidina. Tidak. Tapi rukka'an sujjada. Dengan sighat mubalaghah. Maknanya orang yang rukunya terus-terusan, sujudnya terus-terusan dan berkualitas. Tidak sekali dua kali, tidak belang betong, tidak asal-asalan. Sungguh-sungguh rukunya, sungguh-sungguh sujudnya, dan dilakukan terus-menerus. Itulah makna yang terkandung dalam lafaz rukaan sujjada. Terus Allah mengungkap, membongkar isi batin mereka. Ya bataguna fadlam minallahi waridwana. Mereka melakukan semua itu hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Niatnya itu apa? Ikhlas. Mereka rajin tahajud bukan mengejar dunia. Mereka rajin tahajud bukan agar karirnya nanjak. Kalau dagang laku, kalau jomblo cepat dapat jodoh. Betapa banyak manusia mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia. Ada enggak orang rajin tahajud hanya karena dia ingin keuntungan duniawi? Ada. Kamu kok rajin amat tahajudnya? Iya nih, lagi pemilu, mudah-mudahan terpilih. Setelah beres pemilunya, mau terpilih mau tidak, berhenti itu tahajudnya, ya. Yang terpilih sudah tercapai sema tuh, enggak perlu tahajud lagi. Bagi yang tak terpilih ya sudah selesai, enggak ada gunanya tuh tahajud kemarin itu. Tetap saja rajin tahajud juga gak kepilih. Banyak orang yang melakukan bangun malam ketika ada kepentingan dunia yang mendesak. Itu untuk dunia. Amalan akhirat untuk dengan niat untuk dunia. Tak kalau Allah menyatakan para sahabat, ya bataghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka ruku, mereka sujud itu hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Allah tahu isi hati manusia. Allah bongkar itu. Sahabat itu kayak begitu. Ikhlas benar ketika melakukan ibadah. Apa akibatnya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Wajah itu cerah, sumringah, full senyum, baik ramah kepada seorang, kepada setiap orang, teraplikasi dalam akhlak yang amat sangat mulia. Itu yang dimaksud dengan bekas sujud, bukan tanda hitam di kening, bukan. Tapi terlebih akhlak, teraplikasi dalam akhlak. Itulah para sahabat. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah tanda-tanda mereka yang terdapat dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Ternyata para sahabat itu karakteristiknya sudah diterangkan dalam dua kitab samawi sebelumnya, Taurat dan Injil. Nanti di akhir zaman akan ada nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad, dikelilingi oleh orang-orang yang karakternya seperti ini, ini, ini, dan itu persis seperti yang dimiliki oleh para sahabat. Sampai ketika para sahabat dikirim ke negeri Nasrani, sepasukan tentara, orang-orang Nasrani di sana melihat karakteristik tindak tanduk mereka, mereka menyatakan, demi Allah mereka ini jauh lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya sudah sampai kepada kami. Hawariyin itu para pembela Nabi Isa alaihissalatu wassalam, manusia terbaik setelah Nabi Isa di zamannya dan menjadi kembagaan orang-orang Nasrani. Ternyata para sahabat Nabi lebih baik daripada Hawariyin. Itu pengakuan orang-orang Nasrani sendiri. Dipuji oleh Allah, jadi diabadikan pujian itu di dalam Al-Quran dan membuat Nabi sebagai orang yang membina, mendidik mereka bangga. Sampai Allah menyatakan, kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suki yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mereka itu ibarat satu tunas atau satu benih yang mengeluarkan tunas. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu, terus menguatlah tunas itu menjadi batang. Ya, fastaghladhu fastawa 'ala suki, tegak di atas pangkalnya. Yu'jibu zurra'a, tanaman itu membuat bangga para penanamnya. Siapa yang membina para sahabat? Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi pun bangga kepada para sahabat, sampai-sampai beliau menyatakan, khairu ummati qarni. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Bukhari, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, termasuk manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai hari kiamat, manusia terbaik adalah manusia yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasalam, segenerasi dengan beliau, yaitu para sahabat. Para sahabat manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia setelah para nabinya. Pertama, manusia terbaik adalah para nabi di setiap zamannya. Yang kedua adalah para sahabat. Tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Nah, dan itulah pujian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menjamin para sahabat itu benar. Kebenaran pemahaman para sahabat dan pengamalan mereka tentang Islam diakui oleh Allah, diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipuji dan harus dijadikan rujukan. Siapa yang dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat, dijamin benar, dijamin selamat, diridhoi, dijanjikan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, itu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, mengikuti pemahaman agama mereka dan pengamalan agama mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya. Itulah keberuntungan yang besar. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Jadi ada dua kelompok manusia yang dijamin, diridhoi oleh Allah, dijanjikan surga. Pertama, para sahabat. Kedua, orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Nih, dijadikan rujukan dalam beragama. Kalau ada satu masalah tidak ada dalilnya dari ayat, tidak ada dalilnya dari sunnah, lihat bagaimana penjelasan dan pengamalan para sahabat. Imam Az-Zuhri rahimahullah, dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Az-Zuhri itu seorang tabi'in. Beliau ditanya, bagaimana hukumnya meminyaki rambut, menyisir rambut dengan minyak yang berasal dari gajah apa? Lemak. Lemak gajah yang sudah mati. Terus tulang-tulang gajahnya itu dibuat jadi sisir. Jadi ya, buat aja gimana dulu lah, dikikir dulu gimana terus dipakai sisir. Itu dari bangkai. Boleh apa tidak tuh? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjadi dalil terhadap masalah ini. Tidak ditemukan ada ayat atau hadis. Ayat yang ada bahwa hukum bangkai itu haram ya. Haram diapakan? Dimakan. Hadis yang ada menyatakan setiap binatang yang bertaring juga haram untuk dimakan. Gajah bertaring apa tidak? Bertaring. Dua. Panjangnya, dan itu jadi senjatanya, haram untuk dimakan. Sudah haram, bangkai lagi. Andai umpah si gajah itu disembelih gitu ya, dengan menyebut nama Allah, tetap haram. Apalagi ini bangkai, tapi ini tidak dimakan, hanya lemaknya yang dipakai meminyaki rambut dan tulangnya dibuat sisir kemudian dipakai nyisir rambut. Boleh apa tidak? Apa kata Imam Az-Zuhri? Adraktu, disebut thalathina minas sahabah, aku menemukan 30 sahabat lebih, mereka meminyaki rambut-rambut mereka dan menyisir rambut mereka dengan tulang dari bangkai gajah. Dijadikan hujjah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Apalagi sahabat seluruhnya sepakat. Itu ijma' sahabat ala hujjah yang qati'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalatin." Allah tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan. Kalau umat ini, terutama umat terbaiknya itu para sahabat, sepakat di atas sesuatu, maka pasti itu bukan sebuah kesesatan. Karena Allah tidak akan membiarkan umatku bersepakat di atas kesesatan. Salah satu pujian Nabi kepada para sahabat diungkapkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Burdah dari bapaknya. Siapa bapaknya Abu Burdah? Siapa bapaknya Abu Burdah? Burdah? Bukan. Burdah itu apanya? Anak. Saya juga enggak tahu. Dia berkata, "Shallainal maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya." Qala fajalasna fa kharaja alaina. Faqala mazaltum hahuna? Qulna ya Rasulullah sallaina ma'aka al-maghrib thumma qulna najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha. Qala ahsantum wa sabtum. Farafa'a ra'sahu ila as-sama' wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Faqala an-nujum amanatun lis-sama'. Fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama'a ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Nabi, kata Abu Burdah, kami salat maghrib bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat maghrib, kami bicara, bagus kita duduk-duduk di sini aja di masjid sampai datang sholat isya dan sholat isya bersama Nabi SAW. Sepakat, akhirnya mereka duduk dari maghrib sampai isya. Pas isya, Nabi SAW keluar lalu bertanya, oh kalian masih di sini? Dijawab, wahai Rasulullah, kami tadi sholat maghrib bersamamu lalu kami memilih duduk-duduk di sini dan menunggu sholat isya bersamamu. Kata beliau, ahsantum aw asabtum, bagus kamu, benar kamu. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit, menengadah. Dan beliau orang yang banyak menengadah ke langit. Lalu berkata, bintang-bintang adalah penjaga keamanan bagi langit. Bila bintang sudah tiada, maka akan datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuk langit. Aku adalah penjamin keamanan bagi para sahabatku. Maksudnya penjamin keamanan dari kesesatan. Selama aku ada, selama Nabi SAW ada, para sahabat tidak akan menyimpang, tidak akan sesat. Begitu ada penyimpangan langsung diluruskan, langsung ditegur, langsung dikoreksi. Kalau aku sudah tidak ada, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Termasuk salah satu penjaga keamanan itu adalah aman dari perpecahan dan peperangan. Begitu ada yang berselisih, langsung dilerai, langsung diakurkan, langsung didamaikan lagi oleh Nabi SAW. Ada gak para sahabat yang dahulunya bermusuhan, bahkan setelah jadi sahabat sampai hampir perang lagi? Ada, kaum siapa? Aus dan Khajraj, termasuk Muhajirin dan Ansar. Bagaimanapun fanatisme kesukuannya masih tetap ada, dan gede. Sekali Aus dan Khazraj dua orang bertengkar, bisa perang massal itu. Dan Nabi SAW seringkali melerai mereka dan mendamaikan mereka. Aman sudah. Selama aku ada, maka mereka aman. Para sahabat aman. Aman dari perpecahan dan perselisihan dan peperangan, pertengkaran. Aman dari kesesatan. Ketika aku sudah tidak ada, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Apa yang dijanjikan untuk para sahabat? Perpecahan. Setelah Nabi ada wafat, para sahabat ada perselisihan? Banyak. Mulai Nabi wafat, mulai dari pemakaman Nabi SAW sudah berselisih. Apalagi tentang memilih pemimpin. Ya, tapi kemudian sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dan seterusnya, ada yang tidak puas banyak, sampai sekarang diungkit-ungkit lagi kan. Padahal itu sudah berlalu berapa ribu tahun yang lalu. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, dan para sahabatku adalah penjamin keamanan bagi umatku. Beliau menyatakan, wa ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku penjamin keamanan bagi umatku. Aman, tidak akan sesat selama umatnya berpegang teguh kepada pemahaman dan pengamalan Islamnya para sahabat. Ikuti aja mereka, karena mereka mengikuti Quran Sunnah. Kalau kita lepas dari pemahaman dan pengamalan para sahabat, kita langsung ambil ayat, kita langsung ambil hadis, kita pahami sendiri, kita terapkan sendiri, pemahaman kita dan pengamalan Islam kita berbeda dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Siapa yang salah? Kita apa para sahabat? Ya kita lah, para sahabat kan dijamin. Ya mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, mereka memang langsung dididik, ilmunya juga langsung dari Nabi SAW. Ketiga, mereka ahli bahasa Arab, karena mereka orang Arab. Kalau kita, jauh zamannya dari Nabi dan para sahabat. Makanya kalau ada orang mengatakan, cukup Quran Sunnah, ucapan sahabat, pendapat sahabat, pengamalan sahabat, gak perlu, cukup Quran Sunnah. Apa akibatnya? Akibatnya pemahaman Quran Sunnah dia berbeda dengan pemahaman Quran Sunnah para sahabat. Pemahaman Quran Sunnah para sahabat ma'asri original. Kita mah KW 10. Terus kok kita Quran Sunnah, para sahabat Quran Sunnah, kenapa beda hasilnya? Apa yang membedakan? Metodologi, manhaj, tariqatul faham lil kitab was sunnah, tata cara memahami Quran Sunnah, itu yang berbeda. Sumbernya sama Quran Sunnah, caranya beda, hasilnya beda. Siapa yang benar? Para sahabat, bukan kita. Oleh karena itu kalau umpama ada keyakinan, pendapat, pengamalan ini tentang Islam ternyata berbeda dengan para sahabat, ya kita yang harus menuduh diri kita, berarti ada yang salah nih dari pendapat saya. Kalau para sahabat menjamin dan dijamin juga mengikuti para sahabat, ayatnya tadi sudah dijelaskan. Kalau kita mah nggak ada jaminan, ya mereka jauh lebih ahli daripada kita. Kata Nabi SAW, para sahabatku penjamin keamanan bagi umatku. Ketika para sahabatku sudah tiada, akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Apa? Kesesatan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Apa satu itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi SAW, satu itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang diamalkan oleh aku dan para sahabatku hari ini. Hari ini tuh maksudnya hari di zaman beliau dan para sahabat hidup. Amalan Islam, pemahaman Islam mereka, kita pegang teguh, itulah yang akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Nah, jadi itulah ayat dan hadis yang memuji para sahabat. Banyak, tidak hanya yang tadi. Ya, tapi yang tadi pun cukup untuk mengetahui Allah dan Rasulnya memuji para sahabat, menggelari mereka dengan gelar-gelar yang layak dan baik, dan mensifati mereka dengan sifat-sifat yang layak bagi kemuliaan mereka. Berdasarkan hal itulah Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai mencela para sahabat atau menggelari dengan gelar yang menunjukkan negatifnya para sahabat. Apapun gelar atau sebutan tersebut di zaman apapun, bahasa apapun, karena terancam dengan laknat dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dari para malaikat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban, ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian celak para sahabatku. Jangan kalian celak para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tak akan menyamai infak mereka dengan segenggam gandum atau hanya setengah genggamnya. Kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud mungkin triliunan, ya. Manfaatnya, pahalnya gede. Para sahabat ini segenggam gandum kalau dirupiahkan belum tentu 2000 rupiahnya. Tapi pahalanya lebih gede para sahabat daripada kita sebesar gunung Uhud berupa emas, ya. Para malaikat mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka pun mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi orang-orang yang memusuhi para sahabat dan melaknat orang-orang yang mencela para sahabat. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza habba 'amdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril lalu berkata, hai Jibril, aku cinta nih si fulan, aku cinta orang ini, cintai pula dia oleh kamu. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Lalu Jibril berseru kepada seluruh malaikat penghuni langit. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai si fulan ini oleh kalian. Lalu si fulan ini pun dicintai oleh seluruh makhluk penghuni langit. Kemudian dia ini akan diterima oleh seluruh makhluk penghuni bumi. Sebaliknya bila Allah benci kepada si fulan, Allah memanggil malaikat Jibril lalu berkata, Jibril, aku benci nih kepada si Anu, benci juga dia olehmu. Orang itu dibenci juga oleh Jibril, lalu Jibril berseru di hadapan malaikat penghuni langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah membenci si fulan, bencilah oleh kalian si fulan. Lalu dibencilah si fulan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Begitu. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa yang mencela para sahabat dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh makhluk seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashhabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang mencela, mengolok-olok sahabat-sahabatku, Allah akan melaknat dia dan akan dilaknat juga oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. Hati-hati kalau berbicara tentang para sahabat Nabi, para istri Nabi, jangan sampai menggelari mereka dengan gelar-gelar yang berkonotasi buruk. Itu maksudnya kepada sab, celaan. Apalagi sekadar untuk ditertawakan orang, biar seru gitu obrolan, biar orang tertawa, digelarilah para sahabat dengan gelar-gelar yang tidak layak bagi mereka. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis terhadap orang-orang yang mencela para sahabat. Di antaranya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ketika mengomentari orang yang mencela para sahabat, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'anu haqqun wa innama udiya ilaina hadzal Qur'an was sunnah wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuridu ay yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarh bihim wal jarh bihim aula wa hum zanadiqah." Kata Imam Abu Zur'ah, bila engkau melihat seseorang yang yantaqisu, yantaqisu itu artinya memberikan gelar kepada sahabat yang membuat kedudukan sahabat itu turun dari keagungan yang ditempati oleh mereka. Yantaqisu dari naqasa, naqasa kurang. Yantaqisu mengurangi dari derajat kemuliaan mereka. Apapun ucapannya, apapun gelarnya yang diberikan kepada salah seorang sahabat, maka ketahuilah dia zindiq. Itu kata Imam Abu Zur'ah. Yang demikian itu apa? Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut kita adalah benar. Quran juga benar, dan Quran dan sunnah disampaikan kepada kita oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk menggoyangkan keyakinan umat Islam tentang benarnya Quran dan sunnah gampang. Celak saja para sahabatnya. Kalau para sahabat dicela kemudian turun kredibilitas mereka di hadapan umat, umat tidak percaya lagi kepada para sahabat, berarti mereka nanti lambat laun enggak percaya kepada Quran sunnah. Quran sunnah kan disampaikan kepada kita melalui siapa? Melalui sahabat. Kalau sahabatnya enggak bisa dipercaya, oh, yang di bawahnya juga enggak bisa dipercaya. Quran sunnah jadi belum tentu asli kalau begitu mainnya. Ah, ragu saya jadinya. Ikan begitu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ahlakahumullah, untuk menggoyangkan keyakinan umat Islam tentang Islam dan Quran Sunnah. Maka dihajarlah para sahabat, diungkaplah riwayat-riwayat palsu tentang kekejian para sahabat, kehinaan dan keburukan para sahabat. Diungkap riwayat-riwayat palsu tentang hal itu, disampaikan kepada orang awam. Orang awam gak bisa ngecek benar tidaknya riwayat tersebut, percaya aja akhirnya. Percaya, oh iya, kalau begitu sahabat itu keji banget ya, duniawi banget, materi banget gitu, sampai serakah kepada harta dan kekuasaan sampai begitu. Ragu saya jadinya kepada mereka lah, Quran dan hadis juga dibawa oleh mereka. Kalau begitu ini juga belum tentu benar di Quran hadis. Sampai ragulah mereka kepada Quran sunnah. Terjadikah hal ini? Iya. Dan Allah hanya akan menjaga orang-orang yang layak dijaga dari kesesatan dan kekeliruan seperti itu. Hanya orang awam yang hatinya kotor dibiarkan sesat, teracuni oleh pemikiran seperti itu. Maka alhamdulillah apabila kita memiliki keyakinan yang kuat tentang benarnya Quran Sunnah, walaupun ada propaganda dari orang-orang tertentu yang ingin menggoyang keyakinan kita tentang kebenaran Quran Sunnah. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh orang zindiq adalah mencela para sahabat. Sampai sahabat ini tidak lagi bisa dipercayalah gitu ya. Di kalangan umat, maka ini berbahaya ya. Oleh karena itu golongan kedua yang akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh seluruh manusia adalah orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun hanya salah seorang saja di kalangan mereka. Jangan sampai kita seperti itu ya. Inilah golongan kedua yang memperoleh laknat. Semoga Allah membersihkan hati kita dari celaan kebencian kepada para sahabat. Golongan ketiga. Nah, ini juga sering dianggap main-main nih oleh sesama ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Mungkin ada ikhwan ke akhwat dan akhwat ke ikhwan ya. Dianggap enteng, dianggap main-main, dianggap tidak dosa. Tapi laknat malaikat tertimpa kepada orang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk seperti ini. Apakah golongan yang ketiga ini, golongan ketiga yang dilaknat oleh malaikat adalah Selasa depan. Biar penasaran ibu-ibu nih, heboh begitu. Iya, Pak Mulyono ada pertanyaan. Siapa? Silakan. Ya, barakallahu fiik. Tadi dikatakan ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia. Sekarang bagaimana bentuk laknat dari manusia gitu ya kepada mereka? Baik, kita pernah bahas apa makna laknat. Makna laknat adalah al-ib'ad wa tard. Laknat itu artinya menjauhkan dan mengusir orang tersebut dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang itu tidak akan peroleh rahmat, kasih sayang dan kebaikan karunia dari Allah. Sebaliknya akan peroleh murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Itu laknat. Orang itu dilaknat oleh Allah, artinya Allah tidak akan berikan rahmatnya, dijauhkan dari rahmat, malah kesialan dan kemurkaan Allah, juga para malaikat. Nah, sekarang bagaimana manusia? Ya, banyak manusia yang mendoakan keburukan bagi orang tersebut karena amal-amal buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, adapun laknat manusia kepada orang-orang tersebut terungkap setiap saat, setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Dalam apa? Di dalam doa-doa mereka secara umum, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Betapa banyaknya manusia yang mendoakan keburukan kepada orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Umpamanya, setelah Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzillash syirka wal musyrikin, terus dilanjutkan dengan wal kafirina wal mubtadi'in wal mulhidin dan seterusnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, rendahkanlah, hinakanlah perbuatan syirik dan orang-orang yang musyrik, orang-orang kebidahan dan orang-orang yang melakukan kebidahan, kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Terus itu memperoleh, dan orang, setiap orang yang terjerumus dalam hal itu terkena doa ini, walaupun tidak disebut namanya. Ya, jadi setiap kita pasti berdoa kebaikan bagi kita kaum muslimin dan orang-orang baik, dan setiap kita juga mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, termasuk mendoakan keburukan bagi orang kafir, bagi orang musyrik, bagi orang-orang yang menghancurkan Islam secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Wallahu a'lam. Pak Mulyono, ini hadiah atas pertanyaannya. Ahwat, ada yang mau hadiah doa dan wirid, buku doa dan wirid susunan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Siapa yang mau, cepat pegang mic, dan kalau sudah siap kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Sebentar, ibu teh mau nanya atau siap ngejawab? Mau menanya. Mau bertanya, sok atuh. Mau bertanya. Silakan. Setahu saya, untuk langsung saja Pak Ustadz ya. Untuk kaum Syiah yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan sahabatnya, itu tindakan kita sebagai muslim itu bagaimana? Taib. Sudah, Bu? Sudah. Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya tadi itu saya mau nanya, siapa yang mau jawab dikasih hadiah ini, tapi keduluan. Nanti ambil hadiahnya ya. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang Syiah? Ahlakahumullah. Pertama, kita wajib menjelaskan penyimpangan Syiah. Bahwa mereka itu bukan Islam. Kenapa? Karena segalanya beda. Allahnya beda, Rasulnya beda, Qurannya beda, hadisnya beda. Tapi kok mereka memegang Quran kita sekarang sama? Ada orang yang menyatakan, saya pernah ke Iran, saya lihat Quran di sana persis sama dengan Quran di Saudi, di Indonesia. Enggak ada bedanya. Kita jawab, iya. Tapi coba bongkar kitab-kitab mereka. Mereka bilang, Quran yang ada sekarang ini sudah dipalsu. Ditambah, dikurang, dirubah. Quran yang asli itu 3 kali lipat dari Quran sekarang, disebut Mushaf Fatimah. Nah, 1 huruf pun Quran yang ada sekarang tidak ada di Quran yang Mushaf Fatimah tadi. Berarti bahasa Arab bukan? Bukan. Kalau 1 huruf pun Quran yang ada di kita enggak ada di Quran sana, berarti bukan bahasa Arab. Enggak ada alif, enggak ada ba, enggak ada, enggak ada sampai iya, enggak ada tuh. Enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti Quran sudah beda. Itu ada dalam keyakinan-keyakinan mereka. Tapi sekarang masih gaib, dibawa oleh al-imamul muntazar, imam yang ditunggu-tunggu. Begitu imam itu keluar, bahwa mushaf ini udah semuanya akan dibantai kaum muslimin yang ada. Sementara Quran itu belum keluar, kita pakai Quran yang ada dengan beberapa catatan. Beberapa ayat yang sudah dirubah, gak boleh dibaca, kata mereka. Nah, termasuk qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu palsu. Mereka enggak pernah baca itu dalam salat-salat mereka. Kecuali dalam rangka taqiyah. Taqiyahnya apa? Sandiwara, pura-pura gitu ya. Gitu, agar diakui aja sebagai bagian dari komunitas kaum muslimin. Dari mana kita tahu itu? Dari kitab-kitab mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Kita bukan ngarang-ngorong. Kita bukan mengada-ada ya. Pertama, jelaskan kebobrokan mereka, kesesatan mereka, kekeliruan mereka. Dan ini tidak akan diketahui oleh orang awam. Gak akan bisa ngecek orang awam benar gak dalam kitabnya, disodori kitabnya, gak bisa baca. Ya, oleh karena itulah maka sampaikan oleh ahlinya dengan merujuk kepada penjelasan para ulama yang telah mempelajari secara mendalam kitab-kitab Syiah. Itu pertama. Kedua, kepada mereka kalau kita bisa dakwahi, dakwahi. Setelah habis didakwahi, mau nerima mau tidak bukan tanggung jawab kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan hidayah, urusan Allah Azza wa Jalla ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ma arsalnaka illal balagh. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali hanya untuk menyampaikan. Adapun hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan didakwahi oleh kita, didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW pun orang banyak tetap dalam kekafirannya ya. Terus jaga keluarga kita, kawan kita, family kita, jangan sampai terpengaruh oleh pemahaman Syiah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang lagi ramai di medsos, ada seorang Ustaz yang mengejek Nabi Musa. Mengejek apa mengajak? Mengejek ya. Dan Ibunda Aisyah. Saya tahu itu tercela. Tapi Ustaz itu adalah guru pertamaku saat hijrah. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz mohon nasihatnya, apa saya harus tetap hormat dan silaturahmi kepadanya? Ya barakallahu fik. Saya juga sudah dengar videonya. Niatnya mungkin tidak mencela, niatnya ya. Niatnya tidak mencela. Niatnya hanya menyesuaikan sebutan dengan istilah yang lumrah dipakai oleh komunitasnya. Niatnya tidak mencela. Walaupun isinya mengandung celaan. Nah, kalau perbuatan buruk tidak dilihat dari niat. Niatnya mau baik mau buruk, perbuatannya itu sendiri kalau berupa keburukan tetap dihitung sebagai sebuah kesalahan yang wajib ditaubati. Umpamanya disidik-sidik, kamu teh siga monyet. Saya tidak bermaksud menghina umpamanya kepada seseorang ya. Tidak bermaksud menghina, malah niatnya itu mungkin lucunya. Disidik-sidik, kamu teh siga monyet. Orangnya tersinggung. Kamu kok menghina saya? Saya enggak bermaksud menghina, enggak ada niat menghina. Tapi isinya berupa hinaan, tetap itu sebuah kesalahan. Kita sudah bahas bahwa perbuatan baik wajib dengan niat yang baik. Dengan cara yang juga baik. Niatnya baik, ikhlas, caranya baik. Kalau cara salah, niat salah, maka menjadi maksiat. Walaupun sholat. Sholat niatnya riya, oleh Allah diancam fawailu lil musallin. Ya. Atau sholat niatnya ikhlas tapi caranya keliru, ditambah dikurang, tetap itu maksiat, tetap itu bid'ah, tidak boleh ya. Kalau niat yang mubah, kalau pekerjaan yang mubah bisa berubah menjadi ibadah, niatnya dan caranya bagus, seperti makan, makan mubah, mau makan mau tidak, gak dosa gak pahala, tapi pas niatnya bagus. Kenapa kamu makan? Agar sehat, kuat, agar bisa beribadah secara bagus, niatnya bagus, lebih maksimal. Terus menerapkan adab-adab sunnah, bismillah dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian dia setelah beresnya berdoa, maka menjadi ibadah. Dan banyak lagi, tidur. Itu mubah, mau tidur, mau tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi kalau ketika tidur itu, dia niatnya bagus. Saya tidur agar bisa recovery, bisa mengembalikan tenaga, nanti ibadahnya bisa lebih bagus lagi. Kewajiban saya bisa tertunaikan secara baik lagi. Lalu menerapkan adab sunnah. Berdoa ya, membaca beberapa ayat yang disyariatkan, jadi ibadah. Tapi sebaliknya kalau makan niatnya jelek, kalau makannya bagus juga apa besar. Kenapa? Saya kan nanti mau operasi malam, kalau ketahuan bisa lari cepat. Biar kalau dipukul juga cuma gatal. Jadi niat makannya untuk memperoleh energi untuk mencuri itu, maka sudah maksiat. Makannya juga jadi maksiat. Pakai tangan kiri gitu, tidak bismillah gitu ya, nyolong ayam orang. Nah, itu jadi tidak tambah lagi. Nah, adapun perbuatan buruk diniatkan atau tidak tetap dosa. Perbuatan buruk diniatkan dengan niat yang baik tetap dosa. Saya nyopet, apa niatnya? Untuk nyumbang ke masjid, untuk bisa infak dan sedekah untuk nolong orang. Niatnya bagus, tapi caranya apa? Salah, nyolong. Apakah jadi ibadah? Tidak, tetap aja dosa. Dan ketika itu diinfakkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Mencela orang tapi tidak niat mencela, ya. Kamu mau memalukan banget, kok kamu menghina begitu? Saya tidak maksud menghina, tapi mensupport kamu. Niatnya mensupport, tapi isinya celaan. Maka niat yang baik tidak membuat celaan ini menjadi bernilai ibadah. Enggak, tetap dosa. Karena dengan ayat la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khaira minhum. Ayat itu yang dilanggar ya, walaupun niatnya bagus. Ini mencela kepada orang biasa. Apalagi kalau mencela kepada para sahabat atau para istri Nabi, walaupun tidak dengan niat mencela. Perbuatan buruk tidak menjadi dianggap boleh atau bagus hanya karena niat yang baik atau hanya karena tidak diniatkan untuk melakukan keburukan, enggak. Tapi langsung dilihat dari jenis perbuatannya, ya. Nah, jadi walaupun tidak dengan niat mencela, maka isi celaannya tetap dianggap sebagai sebuah keburukan, wajib dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Apa yang dilakukannya merupakan kealfaan. Kalau tidak dikatakan kekurang tahuan tentang urusan manhaj, tentang syariat, ya. Mungkin ditegur ada taubat klarifikasi mungkin. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Dan betapa banyaknya ustaz yang keseleo lidah, ditegur kemudian dia taubat dan mengklarifikasi. Tapi nanti tergelincir lagi, ditegur lagi, klarifikasi. Tergelincir lagi, ditegur lagi, klarifikasi. Terus puluhan kali menunjukkan keilmuannya yang kurang. Maka kalau sudah mengetahui demikian, lebih selamat apabila kita mencari orang yang direkomendasi keilmuannya oleh orang-orang yang sesama berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah memakai parfum yang beralkohol untuk sholat? Yang jadi masalah, apakah alkohol itu najis apa tidak? Kalau najis gak boleh, kalau tidak berarti boleh. Nah, jumhur ulama atau pendapat yang lebih rajih, alkohol tidaklah najis. Dia haram untuk dikonsumsi, diminum. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasan. Setiap yang najis haram. Setiap yang najis haram. Jangankan dimakan, kena baju, kena tubuh aja harus dicuci. Setiap yang najis haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis, tidak. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat, alkohol tidaklah najis dan tidak apa-apa terkena baju pakaian di bawah sholat. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Betapa banyaknya parfum yang tidak memakai alkohol. Itu yang lebih utama ya. Tapi kalau tahu ada orang yang memakai parfum yang beralkohol lalu dibawa sholat, maka insya Allah tidak apa-apa dan sholatnya sah. Di masjid tempat saya sholat, di masjid tempat tinggal saya melihat perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Apakah saya termasuk orang yang dilaknat malaikat karena tidak menegur? Dalam hati ingin sekali menegur, tapi tidak enak hati karena mereka lebih tua dari saya. Taib. Hampir setiap hari kita melihat, bukan hampir, melihat banyaknya kebidahan dilakukan oleh manusia. Dan bukan sekali dua kali seorang dua orang pernah meluruskan. Tapi bukan terluruskan malah ribut. Kalau amar ma'ruf nahi munkar dilakukan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka berdiam diri dari hal itu lebih utama daripada membuat kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau umpamanya ya, ada orang berbuat kebidahan, kalau kita ingkari, dia bisa memusuhi, ribut, bahkan bisa melebar kemana-mana. Akibatnya dakwah kita diganggu, maka kemungkarannya lebih besar. Maka jangan melakukan hal tersebut. Suatu saat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah oleh murid-muridnya berpapasan dengan tentara Tartar yang sedang mabuk. Imam Ibnu Qayyim menuturkan, ya Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk mereka? Dijawab, tidak. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Karena kalau mereka sadar, mereka membunuh, merampok, dan memperkosa. Kalau mereka mabuk, mereka berhenti dari seluruh perbuatan yang jauh lebih buruk. Biarkan dia dalam keadaan mabuk. Mabuk itu kemungkaran apa bukan? Iya. Tapi kalau dicegah, mereka bisa dibunuh. Lalu merajalela kemana-mana. Maka biarkan. Ya. Jadi bukan karena kita ridho terhadap kebidahan yang mereka lakukan, tapi untuk menghindarkan madarat yang jauh lebih besar. Apa boleh? Apa boleh akikah itu dengan cara kita hanya memberi uang ke teman lalu dibelikan kambing tanpa ana saksikan pemotongan kambing tersebut? Kalau dia percaya boleh. Kita enggak bisa mengurus karena waktu, karena kesibukan. Tolong belikan kambing, sembelih, bagikan. Boleh kalau orang itu terpercaya ya. Apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada nabi lain? Kan tadi sudah dijelaskan, mereka lebih baik setelah para nabi. Para nabi itu sudah lebih baik daripada para sahabat. Ya, pertama, urusan pertama adalah para nabi. Para nabi juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah ulul azmi. Lalu para nabi, para rasul secara keseluruhan. Lalu para nabi. Nah, setelah para nabi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum mengatakan Allah sebaik-baik mak comblang? Mak comblang itu tukang menjodoh-jodoh kan gitu? Iya ya, matchmaker gitu ya. Apa matchmaker itu ya, mak comblang? Tukang menjodoh-jodohkin. Pertama, haram bagi kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ini termasuk bagian dari iman kepada asma dan sifat. Walaupun sifat itu bagus umpamanya, tapi kalau Allah tidak menetapkan itu sebagai sifat bagi dirinya, kita gak boleh tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah. Allah memiliki al-asmaul husna. Seluruh asmaul husna itu mengandung sifat. Oleh karena itulah maka Sifatilah Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul SAW yang sahih. Adapun sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, kita tidak boleh tetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Termasuk macomblang atau matchmaker tadi, atau biro jodoh. Maka itu bukan salah satu sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Bahwa Allah memberikan jodoh, iya. Bahwa Allah lah yang menetapkan jodoh setiap orang, iya. Tapi apakah dari sifat itu harus diberi istilah atau nama bagi Allah? Tidak. Seperti contoh, salah satu di antara sifat Allah adalah membuat makar. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Allah mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, aku juga buat tipu daya. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'um. Mereka menipu Allah, Allah akan menipu kembali kepada mereka. Itu salah satu di antara sifat Allah, membuat makar, membuat tipu daya kepada orang yang layak diberi tipu daya. Nah, dari sifat ini kita tidak boleh menetapkan istilah atau nama Allah itu makir, Allah itu khadi, tidak boleh. Seluruh nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah boleh dijadikan nama atau sebutan bagi Allah. Ya, Allah lah yang menetapkan jodoh bagi kita, tapi tidak boleh kita menetapkan bahwa salah satu di antara sebutan bagi Allah adalah mak comblang. Itu tidak boleh. Itu termasuk salah satu yang tidak beradab dalam aspek asma dan sifat Allah SWT. Ini salah satu di antara kekurang fahaman orang tentang tauhid asma wa sifat. Akhirnya menggelari Allah, mensifati Allah, menamai Allah, mengistilahkan Allah dengan istilah-istilah yang menyimpang dari kaidah, dari nas Al-Quran dan nas sunnah. Ya, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna itu. Ya. Kalau apa dikatakan Allah sebaik-baik mak comblang, lalu masukkan ke dalam doa, ya Allah beri saya jodoh karena engkau lah sebaik-baik mak comblang, maka itu tidak boleh. Karena mensifati Allah atau menamai Allah dengan sifat dan nama yang tidak Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya. Apakah ana berdosa mencari ibu kandung ana selama 10 tahun namun tak kunjung ketemu? Kemana ibunya nih? Dan beliau hilang karena gangguan jiwa. Loh, sudah habis. Tapi ana berusaha untuk mencari beliau. Apakah ana berdosa karena selama 10 tahun belum bisa bersama beliau? Kalau di luar kemampuan, sudah usaha mencari lewat media, lewat polisi, lewat kawan-kawan, mencari langsung gitu, sudah maksimal tapi belum ketemu, di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya? Maka tidak berdosa lagi kalau tidak ketemu. Ya? Kecuali kalau sudah ketemu tapi karena gak mengurus, pura-pura gak ketemu. Itu ada. Bukan. Padahal iya umpamanya ya. Nah, baru dosa itu ya. Terakhir. Kalau ada pertanyaan yang saya lewat, mungkin sudah terulang, mungkin kurang layak untuk dijawab atau dibahas, mungkin karena saya gak tahu jawabannya. Dan sampai ada kesan semua pertanyaan bisa saya jawab, enggak, banyak yang enggak, saya lewat. Jangan overestimate. Banyak yang gak bisa saya jawab, tapi saya lewat. Hukum berorganisasi apa, Ustaz? Karena hampir setiap organisasi pasti akan selalu bertemu dan bercengkrama dengan wanita yang bukan mahram kita. Berorganisasinya boleh. Nah, cuma teknis berorganisasinya. mekanisme yang harus kita atur. Yayasan kita organisasi apa bukan? Iya. Ada lajnah akhwatnya? Ada. Apakah setiap rapat kita bertemu bertatap muka? Tidak. Kalau tuh ada rapat ikhwan akhwat, akhwat sebelah sana ada hijab. Itu urusan teknis saja, bisa diatur ya. Berorganisasinya boleh, tapi mekanisme berorganisasi itu yang harus diatur sehingga tidak ada penyimpangan dari aspek syariat ya. Cukup sampai di sini, banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.